Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitani wa sayyiatil akhlaq. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk.